Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah, saya gak tahu jamaah apa namanya sebab kita bukan di masjid, kita di rumah. Jamaah As-Sunnah Qatar gitu aja ya. Kita ada di kota apa sekarang? Doha. Masih di Doha. Baik bapak-bapaknya yang sudah tenang maupun ibu-ibunya yang masih ngobrol di sana, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung, juga melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini jam 8.20 menit waktu Qatar, atau mungkin jam 12. Wah, di sana lagi Jumatan. Iya. Lagi Jumatan. Entah disiarin entah tidak. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua dunia dan akhirat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema yang menarik, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Mungkin yang dimaksud akhir zaman di sini adalah kiamat. Salah satu di antara motivasi membahas tanda-tanda kiamat, sebab banyak orang yang mengkritik pembahasan masalah ini karena katanya kita belum tentu mengalami, lebih baik membahas apa yang waqi sekarang, yang aktual, yang sedang terjadi. Ini kritikan sebenarnya ditujukan bukan kepada kita, tapi kepada Allah, Rasulnya, para sahabatnya, dan para ulama. Karena apa? Karena Allah baik dalam Al-Quran, Nabi SAW baik dalam hadis-hadis yang sahih, para sahabat dan para ulama banyak menjelaskan tentang kiamat dan juga tanda-tandanya. Malah para ulama ketika membahas rukun iman, terutama rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada kiamat, hari kiamat, mereka menjelaskan bahwa beriman kepada hari kiamat mencakup beberapa poin. Salah satunya adalah beriman terhadap adanya tanda-tanda kiamat, seperti yang dijelaskan oleh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul ketika membahas syarah rukun iman. Dan ketika menerangkan rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir, beliau menjelaskan al-imanu biyaumil akhir yashmulu ala al-imanu ya bi asyratis sa'ah. Kata beliau, beriman kepada hari akhir mencakup beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, dan diterangkan secara panjang lebar oleh para ulama. Mereka membahas Al-Quran, membahas hadis, membahas apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan banyak poin tentang tanda-tanda kiamat, termasuk para sahabat, termasuk para ulama. Dan kita hanya mengikuti mereka. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, gak perlu membahas tanda kiamat, itu kan nanti, lebih baik bahas urusan sekarang. Lalu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu membahas tanda-tanda kiamat? Kenapa para ulama membahas tanda-tanda kiamat? Dan kita hanya mengikuti Nabi, para sahabat, dan para ulamanya. Kedua, membahas tanda-tanda kiamat termasuk di antara pembahasan tentang perkara yang gaib. Masa yang akan datang adalah perkara gaib, dan perkara gaib tidak boleh dipercaya, tidak boleh diyakini, kecuali kalau perkara gaib itu datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka wajib dipercaya. Dan percaya kepada perkara gaib termasuk salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang yang bertakwa, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib ini enggak akan diimani oleh seorang ateis, oleh seorang kafir, oleh seorang yang tidak percaya kepada Quran dan Sunnah, karena gaib. Adapun kita percaya, karena yang gaib itu dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen kita bahwa kita iman kepada Quran dan Sunnah mengharuskan kita iman kepada perkara gaib yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah tersebut. Adapun kalau perkara gaib itu tidak diterangkan oleh Quran Sunnah, hanya kata orang, hanya persaksian orang, maka tidak boleh kita percayai. Umpamanya seseorang punya tetangga mati, malam harinya dia melihat tetangga itu lagi diam di pinggir jalan. Lalu dia kabarkan, "Tadi malam saya melihat si fulan yang sudah mati diam tuh di sana." Ini perkara gaib apa bukan? Iya, enggak boleh kita percayai. Mungkin dia ngarang biar seru obrolannya gitu. Sebab perkara yang begitu kan sangat menarik gitu, orang penasaran. Kedua, kalau toh benar maka dia tertipu. Tertipu oleh setan dari kalangan bangsa jin. Disangkanya itu orang yang mati hidup lagi, padahal itu adalah perbuatan setan dari kalangan jin untuk menanamkan keyakinan batil bahwa yang mati bisa hidup lagi. Dan itu sebuah penyimpangan yang prinsip, yang fundamental. Enggak boleh kita yakini. Atau ada pernah isu beredar, para penambang di suatu tempat yang menggali ratusan meter ke bawah mendengar jeritan orang-orang yang disiksa. Pernah dengar isu ini? Iya, lalu mereka yakini itulah azab kubur. Tidak boleh kita meyakini hanya berdasarkan omongan itu. Adanya azab kubur ya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, itu cukup. Adapun berita yang dialami oleh orang, gak boleh kita percaya. Walaupun nyata real mendengar suaranya direkam segala macam dan ceritanya mengerikan, mungkin itu perbuatan setan juga memperdengarkan suara seperti itu untuk menanamkan keyakinan seperti itu, sehingga orang yang tadinya tidak yakin adanya azab kubur jadi yakin. Bagus enggak itu? Bagus. Tapi nanti di kemudian hari terbukti itu salah, itu keliru, suara tersebut bukanlah suara jeritan alam kubur. Akhirnya apa yang sudah diyakini luntur lagi itu. Begitulah kalau persaksian orang. Oleh karena itu tidak boleh untuk kita yakini perkara gaib yang tidak disadar disandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Tanda kiamat termasuk perkara gaib, ya. Dan meyakini tanda kiamat yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bisa memberi motivasi yang besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, menanamkan rasa takut yang positif, karena takut ini bisa menjadi pengerem kita dari apa-apa yang Allah haramkan bagi kita, ya. Walhasil, pembahasan tentang tanda kiamat adalah bagian dari pembahasan masalah akidah, karena bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan pembicaraan ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Tanda kiamat ada 4 macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti pasti akan terjadi. Dan terakhir, yang keempat, tanda besar. Jadi ada 2 tanda, kecil dan besar. Tanda kecil ada 3, yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, kemudian sudah terjadi dan masih terjadi, dan yang ketiga yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Nah, adapun tanda besar ada 10. Ke 10 tanda besar ini belum ada satupun yang muncul. Itulah 4 jenis tanda-tanda kiamat. Kita akan bicarakan satu-satu. Adapun yang pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, ada banyak. Di antaranya, kita gak akan bahas semuanya, sebagian saja. Pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya beliau termasuk tanda kiamat, tapi tanda kecil. Dan ini sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Karena itu sudah berlalu, kan? Dan tidak akan ada Nabi kedua nanti. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan tidak ada lagi Nabi setelah itu. Ini disebut tanda kiamat karena Nabi SAW menyatakan, Bu'ithu ana wal qiyamah kahatain. Aku diutus pada waktu ketika aku dan hari kiamat seperti ini nih. Lalu beliau menunjukkan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan jarak waktu antara Nabi Muhammad SAW diutus dengan kiamat itu sudah apa? Sudah sangat dekat seperti ini nih. Makanya kemunculan beliau termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Kalau ada orang yang bertanya atau bahkan menyanggah, kan Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang kiamat belum terjadi juga. Dan entah berapa ribu tahun lagi ke depan nanti. Kenapa disebut sudah dekat kepada hari kiamat? Kan masih lama, masih jauh. Kenapa sudah disebut sudah dekat? Dijawab oleh para ulama dengan berbagai macam jawaban. Tapi jawaban yang sangat pas, telak, logis, rasional adalah karena sisa waktu sejak Nabi diutus sampai kiamat dibanding dengan waktu yang sudah berlalu di alam dunia ini maka jarak waktu dari Nabi sampai kiamat itu jauh lebih sedikit dibanding waktu yang sudah berlalu. Berapa usia alam jagat raya ini? Konon jutaan tahun. Ada yang menyatakan puluhan juta tahun yang lalu. Ada juga yang menyatakan miliaran tahun yang lalu. Andai jarak waktu dari Nabi Salasam sampai hari kiamat itu 5.000 tahun umpamanya, maka jumlah 5.000 tahun dibanding jutaan tahun yang sudah berlalu, sedikit apa banyak? Sangat sedikit. Sebagaimana halnya umpamanya bagi kita sekarang, 2 jam terasa lama kalau dipakai hal-hal yang membuat kita menderita, seperti ngaji, seperti ini. 2 jam itu lama gitu ya. Atau 5 menit tapi nunggu mau ke WC kebelet, di dalam ada orang 5 menit, lamanya luar biasa ya. Nah, jadi 2 jam itu lama, tapi dibanding umpamanya 12 jam, 2 jam sebentar. Sehingga pas kita sudah sampai waktu asar atau jam 4 ke maghrib itu 2 jam lagi. 2 jam itu kalau dihitung, dirasakan oleh kita cukup lama. Tapi dibanding waktu yang sudah berlalu dari pagi, maka 2 jam terasa sebentar. Dibanding waktu yang sudah kita habiskan sejak pagi tadi. Oleh karena itu, ketika kita sudah sampai pada waktu asar, kita sudah mengatakan kita sudah dekat ke waktu maghrib. Padahal mungkin 3 jam lagi ya. Lama, tapi dibanding waktu yang sudah berlalu dari subuh sampai asar, maka dari asar sampai maghrib dianggap akhir dari hari. Inilah jawaban para ulama kenapa diutusnya Nabi SAW sebagai salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kedua, diantara tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah terbelahnya bulan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan termasuk salah satu di antara mukjizat beliau. Dan terangkan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu Allah menyebut itu sudah dekat. Tanda terbelahnya bulan menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Allah menyatakan dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan yang kedua, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Makkah untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa beliau adalah utusan Allah, orang-orang tidak lantas percaya begitu saja. Mereka minta bukti. Mana buktinya kalau kamu betul-betul urus utusan Allah? Nabi SAW balik menantang. Tanda apa yang kalian inginkan agar kalian percaya? Kalau Nabi SAW langsung menunjukkan tanda yang beliau miliki, yang beliau kehendaki, belum tentu diterima. Makanya balik menantang, tanda apa yang kalian minta dariku untuk meyakinkan kalian bahwa aku betul-betul utusan Allah. Mereka pun berembuk. Lalu mereka mencari tanda yang kira-kira mustahil dipenuhi untuk dipermalukan Nabi SAW. Sepakat, tuh ada bulan, belah oleh kamu jadi 2. Untuk saat itu, bahkan saat sekarang atau saat kapanpun, orang membelah bulan itu sesuatu yang mustahil. Tapi oleh Nabi SAW dipenuhi. Ditatapnya bulan, terus diisyaratkannya tangannya seolah-olah beliau membelah bulan dengan tangannya dari kejauhan, dan bulan pun terbelah menjadi dua. Disaksikan oleh semua orang, isyhadu, isyhadu, saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian. Terpenuhi itu keinginan orang kafir, orang musyrik. Apakah mereka beriman? Enggak. Malah kemarin menuduh berdusta Nabi dengan mengaku utusan Allah. Sekarang lahir tuduhan yang kedua. Sihirnya hebat. Disebut sihir tuh. Tadi minta tanda di belahnya bulan. Setelah tanda bahwa beliau Nabi dipenuhi sesuai dengan keinginan mereka, bukannya beriman, tapi malah menuduh dengan tuduhan kedua, tukang sihir, sihirnya hebat luar biasa. Hadza sihrum mustamir. Ini sihir yang luar biasa hebatnya. Tetap enggak beriman. Karena memang tadinya mereka bertanya begitu, meminta begitu bukan untuk meminta bukti kebenaran, bukan untuk beriman, tapi sengaja mempermalukan sehingga meminta sesuatu yang mustahil. Dan terbelahlah bulan. Bahkan riwayat menyatakan terbelahnya bulan sampai dua kali, bukan hanya satu kali. Penasaran, jangan-jangan kemarin teh bohong, jangan-jangan itu hanya sekali-kalinya. Di waktu yang lain mereka minta lagi, dipenuhi lagi oleh Nabi SAW dan bulan terbelah menjadi dua. Oleh karena itulah maka ini tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Inilah yang kedua. Tanda kiamat yang ketiga yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan kepada para sahabatnya, hitung olehku, olehmu 6 tanda menjelang kiamat. I'dadu sitam qablas sa'ah. Hitung oleh kalian 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang salah satu di antara keenam poin ini adalah mauti, kematian aku. Kematian beliau alaihi salatu wassalam termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Dan ini sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Inilah 3 saja di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kita ingin fokus kepada yang kedua. Kalau yang ketiga apalagi tanda-tanda besar itu panjang, minimal membutuhkan 10 kali pertemuan. Satu pertemuannya 2 jam. Mungkin lain kali. Tidak harus oleh saya, kalau penasaran tanda kiamat besar umpamanya nanti adakan daurah lagi, ustaz siapapun yang diundangnya itu insyaallah sama penjelasannya. Yang kedua adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Dan ini banyak. Ini puluhan. Dan kita juga sedang mengalami, bahkan sudah mengalami sejak beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai beberapa puluh atau ratus tahun yang akan datang, ini masih akan terjadi. Makanya poinnya sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah disebutkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Karena saat itu Jibril datang berwujud seorang laki-laki yang bajunya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam. Tapi tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang mengenalnya. Disebut orang dekat, orang sana, gak ada yang mengenal orang ini. Gak pernah terlihat orang seperti ini. Disebut orang jauh, tidak terlihat bekas-bekas safar. Fresh, segar. Terus orang ini bertindak sangat akrab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimpan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hey Muhammad, coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Dijawab, Islam begini-begini, lahir rukun Islam yang lima. Sodakta, benar engkau. Kata Umar, kami kaget. Ongkoh dia teh bertanya, ongkoh teh apa itulah. Tapi ketika dijawab, membenarkan jawaban itu kayak yang nguji ya. Beritakan kepada aku tentang iman. Dijawab, iman lahirlah rukun iman. Itu tidak akan kita bahas karena kepanjangan. Bukan itu poin kita. Setelah itu terangkan kepada aku tentang ihsan. Dijawab, tentang ihsan lahirlah rukun ihsan. Nah setelah itu, wa akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi SAW, yang bertanyanya Malaikat Jibril. Dua-duanya pada enggak tahu kapan kiamat terjadi. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Setelah itu, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu coba ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ah, tanda kiamat. Tanda yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan tanda kecil, bukan tanda besar. Apa bedanya tanda kecil dan tanda besar? Kalau tanda besar enggak lama lagi nanti akan terjadi. Kalau tanda kecil masih agak lama. Kalau tanda besar kadang tidak masuk akal. Kalau tanda kecil masuk akal rasional. Tanda besar itu seperti keluarnya Dajjal. Dan ada fenomena aneh pada diri Dajjal yang gak masuk akal, yang gak rasional. Seperti membawa api dan air. Yang kelihatan air padahal api, yang kelihatan api sebenarnya air. Bisa merintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Merintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa membunuh orang lalu orang itu dihidupkan lagi. Itu banyak. Nah, termasuk turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada binatang yang keluar dari dalam tanah dan berbicara. Dan terakhir adalah terbitnya matahari dari barat. Nah itu disebut besar. Ada 10 poin yang nanti kita jelaskan kapan-kapan. Nah ini yang kecil yang sudah terjadi dan belum dan masih terjadi. Fa akhbirni an amaratiha, coba terangkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah bila seorang amat itu hamba sahaya wanita. Kalau laki-laki disebut abdun, hamba sahaya laki-laki. Kalau wanita amat. Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan ini maknanya hakiki dan juga sebagian ulama menyatakan majazi. Majazi itu sekedar kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Maknanya adalah kedurhakaan anak-anak pada orang tua. Orang tua dianggap babu, dianggap jongos, dianggap pembantu, dianggap budak. Anaknya menjadi juragan bagi ibunya. Ini uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini sudah terjadi belum? Banyak. Tidak hanya di kalangan orang umum, orang awam, bahkan di kalangan orang-orang yang sudah puluhan tahun ngaji, ya masih ada kedurhakaan kepada orang tua. Ini makna majazi. Adapun makna hakikinya adalah, makna hakiki itu makna yang sebenarnya benar-benar terjadi seorang ibu melahirkan anak, ibunya hamba sahaya, anaknya orang merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Syekh Salim bin Id al-Hilali menerangkan dalam kitab Bahjatun Nadhir Syarah Riyadus Solihin, bentuk dari hal ini adalah seorang wanita hamba sahaya. Dia halal digauli oleh tuannya. Kehalalannya berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Al-Quran umpamanya dalam surah Al-Mu'minun. Juga dalam surah Al-Ma'arij. Dengan lafaz yang sama. Orang mukmin itu salah satu sifatnya adalah walladzina hum li furujihim hafidhun. Mereka orang-orang yang memelihara, menjaga faraj-faraj mereka. Baik dalam arti tidak melakukan perzinahan ataupun memelihara faraj, maknanya menjaga faraj untuk tidak dilihat oleh orang lain. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, kepada kedua orang ini mereka tidak tercela, tidak dosa, tidak salah. Ini dalil kehalalan istri dan hamba sahaya. Sama istri ibadah kalau digauli oleh suami. Demikian juga hamba sahaya wanita boleh digauli oleh si tuannya, halal. Tidak dosa. Harus akad dulu enggak ya? Kalau akad dulu berarti bukan budak, tapi istri, iya. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha." Siapa orang laki-laki ini yang sudah menikahi seorang wanita atau sudah membeli seorang hamba sahaya wanita, pegang tuh, pegang ubun-ubunnya. Ubun-ubun istri kita, ubun-ubun hamba sahaya kita, pegang. Lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi majabaltahu alaiha. Wa'udhu bika min syarriha wa syarri majabaltahu alaiha. Itu sama doanya. Mendoakan istri yang baru dinikahi dengan mendoakan hamba saya wanita yang baru dibeli, sama. Dipegang ubun-ubunnya menunjukkan kehalalannya juga sama. Berdasarkan hal itulah maka menggaulinya boleh menurut al-Islam. Sekarang ada hamba sahaya enggak? Tidak ada. Pembantu bukan hamba sahaya loh, awas. Jangan salah menerapkan dalil. Pembantu haram bagi tuannya untuk digauli karena bukan hamba sahaya. Ketika hamba sahaya digauli kemudian hamil dan melahirkan anak dari tuannya. Dalam istilah fiqih wanita ini disebut dengan sebutan ummul walad. Nah, status hamba sahaya wanita ketika punya anak tetap hamba sahaya wanita. Anak yang dilahirkannya dinisbatkan kepada ayahnya dan berstatus merdeka. Anaknya merdeka karena anak dari tuannya. Si ibunya tetap hamba sahaya sehingga anak tersebut menjadi tuan bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya sendiri. Nyata seperti itu. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Syekh Salim menyatakan hadis ini mengisyaratkan nanti di akhir zaman ada lagi perbudakan. Sekarang kan tidak ada ya umumnya. Konon di beberapa daerah di Afrika masih ada, wallahu alam. Tapi jangan dicari ke sanalah. Mencari hamba sahaya enggak perlu. Nanti akan ada lagi perbudakan, dan perbudakan itu hasil dari peperangan. Ketika perang yang kalah dan tertawan dan tidak ditebus, statusnya menjadi hamba sahaya. Kemudian ketika digauli oleh tuannya, halal, kemudian hamil, punya anak, anaknya merdeka, ibunya tetap menjadi hamba sahaya, sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Hadis ini menjadi isyarat nanti akan timbul peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu musuh yang tertawan menjadi hamba sahaya, dan ketika hamba sahayanya wanita digauli secara sah oleh tuannya, melahirkan anak, anaknya merdeka. Inilah yang dimaksud antaridal amatu rabbataha. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman, ya. Jadi baik makna hakiki ataupun makna majazi, kalau makna majazi ini sudah terjadi, kedurhakaan anak kepada orang tua. Adapun makna hakiki ini pernah terjadi di masa-masa lalu. Ketika tentara kaum muslimin menang dalam peperangan, tawanan-tawanan perang menjadi hamba sahaya, lalu wanitanya digauli oleh tuannya dan melahirkan anak-anaknya, anaknya merdeka, dan ini pernah terjadi pada zaman dahulu dan kelak akan terjadi lagi, ya. Inilah yang pertama. Kedua, di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih akan terjadi adalah sedikitnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Lalu yang terjadi, orang-orang mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin mereka, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam bab al-fitan, bab tentang fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min asyratis saah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah akan sedikitnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Makin kesini orang makin bodoh dan ilmu semakin sedikit. Yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan ilmu umum, bukan sains, bukan teknologi, karena realitanya makin tua usia zaman, teknologi, peradaban, ilmu-ilmu umum semakin maju. Orang semakin pinter. Hal-hal yang zaman dahulu dianggap mustahil, sekarang sudah menjadi realita. Ketika kakek saya dahulu bercerita bahwa kakeknya, kakek dari kakek saya, berarti apa ya? Buyut, bau-bau namanya kalau dalam bahasa Sunda. Bau itu kakeknya kakek. Itu bercerita kakeknya kakek itu. Nanti mah Mekah bisa kelihatan dari sini. Di Bogor waktu itu. Semua orang tertawa, kamu ngayal gitu ya. Betul, Mekah nanti bisa kelihatan dari sini. Gampang. Waktu itu ditertawakan sebagai sesuatu yang mustahil. Saat itu listrik pun belum ada. Pakai cempur gitu kan. Apalagi teknologi, apalagi TV, apalagi internet. apa yang dahulu menjadi bahan tertawaan sekarang sudah terbukti. Kita bisa melihat apapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, melihat Masjidil Haram dari sini gampang, sambil merem juga bisa, sambil baring-baring tinggal pencet jempol kita sakti sekarang. Jempol kita bisa membuka tabir segala macam, ya. Bukan jempolnya yang sakti, tapi teknologinya itu. Ayah saya rahimahullah, ketika sedang nonton TV ada iklan, iklan tentang masakan kayak enak. Ayah saya bilang, nanti mah zaman yang akan datang, makanan di TV itu bisa kita ambil, itu bisa kita makan. Satu, saya masih SMA mungkin. Semua ketawa, si bapak menghayal. Mustahil lah tuh pak, gitu. Sampai sekarang masih mustahil belum? Masih ya? Entah beberapa tahun yang akan datang mungkin itu terjadi. Belum kepikiran caranya oleh kita ya. Coba pikirkan. Jadi teknologi semakin kesini semakin maju, orang semakin pinter. Dan kemajuan teknologi itu termasuk salah satu tanda kiamat loh nanti. Nanti akan kita bahas. Enggak nanti, sekarang kita bahas. Nabi SAW menyatakan min asyratis sa'ah ayyataqarrabaz zaman. Di antara tanda kiamat adalah zaman semakin taqarrub, semakin dekat. Dijelaskan oleh para ulama, makna semakin dekatnya zaman pertama, semakin mudahnya tempat-tempat jauh kita datangi dalam waktu yang singkat. Yang jauh terasa apa? Dekat. Kalau dahulu orang Indonesia di zaman kakek saya naik haji ke Mekah itu setahun ya. Kayak mau mati gitu, nangis dulu segala macam. Berangkat perjalanan setengah jam, pulang juga perjalanan setengah tahun maksudnya. Pulangnya juga setengah tahun, setahun pas tuh. Kadang-kadang pas pulang itu bawa anak. Nikah di sana apa nikah di jalan gitu. Setahun perjalanan dengan kondisi yang mengenaskan, mungkin lelah, capek, segala macam ya. Entah mungkin semuanya sampai ke Mekah atau tidak, entah cuma kemana pulang-pulang mengaku dari Mekah gitu ya. Allahu'alam. Sekarang hanya dalam hitungan jam bisa sampai. Mungkin beberapa waktu yang akan datang hanya dalam hitungan menit. Wallahu'alam gimana caranya. Sekarang belum kepikiran, nanti mungkin akan kenyataan. Jadi yataqarrabu zaman maknanya zaman atau waktu begitu dekat, artinya adalah jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Karena teknologi, karena sains. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Nah, apa yang tadi dijelaskan bahwa kenapa tanda-tanda kiamat nanti sedikit ilmu dan kebodohan merajalela. Padahal realita yang ada orang makin pintar dan semakin sedikit yang bodoh. Kalau dahulu masih banyak orang yang gak bisa baca tulis, yang buta huruf. Sekarang nyaris tidak ada yang buta huruf. Mungkin masih ada 1-2 di kampung-kampung, di pedalaman. Tapi dibanding yang bisa baca tulis, jauh lebih banyak yang bisa baca tulis. Jadi orang semakin kesini semakin pinter, kebodohan semakin sedikit. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan di antara tanda kiamat, kebodohan semakin merajalela dan ilmu semakin sedikit? Karena yang dimaksud ilmu dan kebodohan di sini adalah ilmu tentang agama, ilmu tentang syariat, tentang Allah asma dan sifatnya. Ini sesuai dengan kenyataan. Makin kesini orang yang faham syariat makin sedikit kualitas ilmu orang yang berilmunya pun dibanding zaman baheula jauh. Coba bayangkan hikmahnya atau barokahnya ilmu para ulama ya. Zaman dahulu itu kalau nulis tidak dengan pulpen sekarang, kita bisa nulis ribuan kalimat, ribuan baris ya, tanpa putus. Kalau dahulu dengan kolam, dengan pena, jadi celupkan ke tinta, dituliskan. Sekata, dua kata, habis, celupkan lagi, tuliskan. Kan gitu ya, zaman dahulu. Tapi coba lihat, kitab karya para ulama terdahulu, luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah saja, karyanya yang sudah ditemukan 500 judul. Judul kitab. Itu yang sudah ditemukan, belum yang belum ditemukan. Umpama Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah. Satu jilidnya mungkin mencapai 500, 600, 700 halaman. Dan itu ada 36 jilid. Dua jilid terakhir itu hanya daftar isi saja. Kita mah baca daftar isinya juga puluhan tahun gak tamat-tamat. Itu gimana nulisnya dulu itu? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari 13 jilid, satu jilidnya tebal dan gede, memuat 600-700 halaman satu jilidnya. Ini 13 jilid, itu baru satu judul kitab. Dan yang baru ditemukan dari karya Al-Imam Ibn Hajar baru 80 jilid, 80 judul buku. Bayangkan, kalau usia beliau tidak sampai 80 tahun. Syekhul Islam juga tidak mencapai 70 tahun usianya, tapi ada 500 judul kitab. Yang satu kitabnya gede-gede. Bayangkan setahun berapa puluh kitab yang dihasilkan. Padahal zaman saat itu mungkin lampu juga ala kadarnya, alat tulisnya juga kertasnya enggak ada kertas saat itu di mana aja, tapi karyanya luar biasa. Ulama zaman sekarang enggak ada yang sebanding dengan ulama zaman dahulu dari segi hasil karyanya. Jadi sama-sama ulama, kualitas keilmuan antara ulama zaman dulu dengan sekarang jauh berbeda. Nah, ini sesuai dengan kenyataan. Makin kesini orang semakin bodoh tentang agama. Gelarnya tentang ilmu dunia sangat panjang. Profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya. Mungkin gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi tentang ilmu dunia. Tapi ketika ditanya tentang apa bacaan sholat, gak tahu. Bagaimana cara wudu yang benar, gak paham. Padahal profesor, doktor, dan seterusnya tentang sains, tentang teknologi, tentang ilmu dunia. Jadi mereka bodoh tentang agama, dan ilmu tentang agama yang difahami semakin sedikit. Dan ini termasuk diantara fenomena akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Efek dari sini adalah, irtifa'ul asafil. Salah satu di antara tanda kiamat adalah irtifa'ul asafil. Makna irtifa'ul asafil, irtifa' itu diangkat, dimuliakan maksudnya, diagung-agung. Asafil adalah orang-orang yang rendah, orang yang hina. Orang yang sebenarnya hina, rendah, tapi diangkat, diagung-agungkan, dihormat. Apa maknanya? Ini efek dari tadi, kata para ulama. Efek dari sedikitnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, sehingga orang yang tidak faham ilmu agama, tapi dia menguasai ilmu dunia, diangkat, dimuliakan, sampai ditanya juga masalah agama dan dia menjawab dengan kebodohannya. Hanya karena dia bergelar profesor, doktor di bidang sains, di bidang teknologi. Walaupun tajwid makhrajnya mungkin masih kalah sama anak TKA, TPA kita gitu. Hafalan juz amanya juga mungkin hanya 3 surat awal, 3 surat akhir saja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan rasanya itu yang hafal. Dari mana ketahuannya? Dari sholat maghrib. 3 itu aja digilir dari sholatnya. Gak pernah surat yang lain. Karena itu yang hafal. Tajwid makhrujnya Amburadul. Dia bergelar profesor doktor. Karena dianggap orang pintar, bergelar profesor doktor di bidang sains, maka orang pun mempercayai keilmuannya di segala bidang termasuk agama. Ditanya agama, menjawab profesor, masa gak tahu, masa gak jawab. Menjawablah dengan kebodohannya tentang agama, dia sesat dan menyesatkan. Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabut begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Itu tidak menjadi bagian dari sunnatullah. Apalagi orang-orang soleh, para ulama, tadinya pintar, ilmunya banyak, hafalan Quran hadisnya banyak, tiba-tiba lupa semuanya oleh Allah diangkat. Enggak akan terjadi seperti itu. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang berilmunya dicabut nyawanya semuanya. Dimatikan, diwafatkan. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang berilmu tentang agama, lalu orang-orang mengangkat orang bodoh tentang agama jadi pemimpin. Walaupun dia bergelar profesor doktor di bidang yang lainnya, lalu mereka ditanya, mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Kira-kira ini sudah terjadi? Sudah. Masih terjadi? Masih, dan akan terus terjadi sampai beberapa masa yang akan datang. Orang seperti ini kemudian diagungkan oleh manusia bodoh. Sehingga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah irtifaul asafil. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya orang-orang rendah. Makna orang rendah di sini adalah rendah dari segi ilmu agama dan pengamalannya. Walaupun mungkin tinggi pangkatnya, kedudukan status sosialnya, bergelar dengan gelar yang panjang dari aspek ilmu dunia, tapi bodoh dalam masalah agama. Maka mereka diangkat, dimuliakan, diagung-agungkan oleh orang-orang awam. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi. Di antara tanda kiamat yang lain adalah banyaknya pembunuhan. Kadang-kadang tanpa alasan yang jelas, si pembunuh gak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Si korban juga gak tahu alasannya kenapa dia dibunuh. Dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthura fiha al-haraj wal haraj al-qata. Sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat ada beberapa hari, beberapa masa. Di masa tersebut turunlah kebodohan. Kebodohan merajalela dan diangkatlah ilmu. Maksud diangkatnya dihilangkan ilmu, dicabut ilmu, dan banyak terjadi di dalamnya al-haraj. Dan makna al-haraj adalah pembunuhan. Jadi banyaknya pembunuhan, merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu termasuk diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtul fima qutil." Faqila kaifa yakunu dhalik? Qala al-haraj. Al-qatil wal-maqtul finnar. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan hancur dunia ini sehingga akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan korban yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Bertanya para sahabat, kaifa yakunu dzalik, bagaimanakah hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-haraj. Al-haraj itu yaitu kasus pembunuhan saja. Lalu beliau bersabda, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Pelakunya masuk neraka, korbannya juga masuk neraka. Ketika ditanya, hadzal qatil fama balul maqtul, kalau yang membunuh wajar dia masuk neraka karena pelaku. Kenapa yang dibunuh juga dia masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena tadinya dia pun berupaya untuk membunuh lawannya. Dia sudah bukan hanya niat, sudah ikhtiar mau saya bunuh itu lawannya. Cuma lawannya aja licin, ditusuk dia menghindar, dibacok dia nangkis, pas mau ditusuk lagi keduluan, mati dia. Jadi bukan hanya niat tapi sudah ikhtiar, maka dosanya sama dengan melakukannya. Dua-duanya masuk ke dalam neraka. Tapi kedua-duanya gak tahu kenapa mereka berantem, kenapa mereka saling bunuh, apa yang menjadi alasan mereka saling membunuh satu sama lain, tidak tahu. Dan itu kelak akan terjadi. Bukan kelak, ini sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Asal berpapasan, bertatapan, sudah itu berantem itu. Apain kamu lihat-lihat saya? Kan gitu ya? Dijawab, mata-mata gue. Udah langsung itu, goloknya dicabut itu. Ya. Alasannya gak karu-karuan apa yang menyebabkan mereka saling bunuh seperti itu. Dan itu termasuk diantara fenomena akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Lalu bagaimana antisipasi kita untuk menghadapi keadaan seperti itu? Mike dan Eling. Kadang benar, kadang salah. Pertama, cara mengantisipasi hal-hal tersebut adalah jauhi fitnah yang terjadi di hadapan kita. Jangan melibatkan diri. Bukankah itu kemungkaran? Dan kemungkaran itu wajib diingkari, wajib dihentikan. Iya, hukum asalnya demikian. Tapi kalau kemungkaran diingkari menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka meninggalkannya, membiarkannya lebih utama daripada merubahnya. Kalau sekali lagi merubahnya bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita cegah dia malah ngamuk. Kita dia lagi mabuk, kita nasihati malah ngamuk, malah membunuh kita. Tadinya dosanya cuma mabuk, ketika diperingatkan membunuh lebih besar lagi. maka biarkan dia di dalam kemungkarannya. Bukan karena ridha kepada kemungkaran itu, tapi demi mencegah kemungkaran yang lebih besar. Rasul SAW bersabda, dan ini sudah kita jelaskan kemarin di awal-awal pembahasan kita tentang fitnah. Satakunu fitanun, akan muncul banyak fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minas sa'i. Akan muncul banyak fitnah. Orang yang duduk, maksud duduk tidak melibatkan diri, dia lebih baik daripada orang yang berdiri. Berdiri juga diem, tidak melibatkan diri, tapi dia mengamati, ikut komen kalau sekarang ya, ikut ngasih jempol baik yang ke atas ataupun yang terbalik. Unlike. Di unfriend, di unfollow gitu ya, di uninstall gitu. Kalau ketika unfriend unfollow gak ketawa, kenapa di uninstall jadi ketawa? Di sini ada gitu yang kayak begitu? Gak ada ya. Kalau di Indonesia tuh ada itulah. Nabi selesai menyatakan, man tasyarrafa laha tastasrifuhu, faman wajada malja'an au ma'adan falya'ud bih. Siapa yang tasyarraf kepada fitnah itu, makna tasyarraf adalah tatolla'a laha bi ayyata sadda wa ta'arradu laha wa la yu'ridu anha. Tasyarraf maknanya menela'ah, mengamati, kemudian kalau bahasa kita sekarang ngasih komen, ngasih like atau unlike, ya, dan tidak berpaling dari pengamatan itu, terus menatap, tidak melibatkan diri tapi mengamati, itu tasyarrafa. Kalau sekarang ngasih komen, ngasih like, berarti sebenarnya terlibatnya, karena sekarang fitnahnya melalui dunia maya. Nah, maka siapa orang yang seperti itu, tastasyrifuhu, makna tastasyrifuhu tuhlikuhu, akan membinasakan dia. Fitnah itu akan membinasakan dia, akan membuat dia itu meluncur, terjatuh kepada keadaan yang membahayakan dirinya, baik dunianya atau akhiratnya, baik fisiknya ataupun psikisnya. Psikis terganggu gak? Ya terganggu, kesel, dongkol gitu ya. Karena ada komen yang menghantam kita nih. Pas mau tidur dipikir kita balas gimana besok. Kan gitu. Jadi left aja tuh. Apa? Left group aja tuh. Di left. Nah kalau di grup jadi left. Tapi kalau left kepikiran. Belum puas itu. Belum puas. Dan kita gak bisa masuk lagi kalau sudah left. Kecuali menghubungi adminnya, tolong saya invite lagi, saya sudah siap menyerang balik. Gak bisa seperti itu. Nabi SAW pun menerangkan, sudah lebih baik tinggalkan dan fokus kepada pekerjaan yang sedang kita lakukan, walaupun itu pekerjaan yang sifatnya duniawi. Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun khairu malir rajulil muslim al-ghanam yatba'u biha syagfal jibal wa mawaqi'al qitar yafirru bidinihi minal fitan. Akan datang kepada manusia suatu zaman, harta terbaik bagi seorang muslim di zaman itu adalah kambingnya. Dia menggiring kambingnya ke lereng-lereng gunung, ke tempat-tempat tersalurnya air hujan. Dia kabur membawa agamanya agar lepas dari fitnah. Kalau gaul dengan orang-orang yang sedang tersebar fitnah di sana, bisa terkena. Lebih baik sudah gaul sama kambingnya. Kambingnya digiring kemudian ke lereng gunung, ke lembah di sana sepi, nggak ada orang, ya. Dan jangan bawa HP ke sana. Kalau HP dibawa masih tetap terlibat nanti gitu. Dia selamatkan agamanya dari fitnah tersebut. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Itu yang pertama, cara untuk menghadapi fitnah, maka hindarkan diri kita, lari sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita bereaksi dengan reaksi yang akan menyakiti sesama muslim, baik ucapan, tindakan, apalagi dengan senjata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala al-nasila falaysa minna." Siapa orang yang menunjukkan pedangnya kepada kami, walaupun sekedar main-main, pisau pedang gitu ya, digini-giniin, atau pistol ditorong-torongkan main-main, itu bukan dari umatku. Tidak boleh yang seperti itu. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurkan persenjataan kita. Kalau senjata kita adalah pedang, pukulkan pedang tersebut kepada batu agar patah dan tidak bisa lagi dipakai menyakiti orang. Kalau senjata kita itu berupa tombak, patahkan bagian tumpul dari tombaknya. Bagian tajam dari tombaknya. Kalau itu adalah busur, putuskan tali busurnya biar tidak bisa dipakai memanah lagi. Itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita tidak menyakiti sesama muslim di zaman fitnah tersebut. Karena apabila sudah terangkat ini pedang, tertumpah darah, fitnah dari hal itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Nabi selesai menyatakan, "Idza wudi'as sayf fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah." Kalau sudah ya disabetkan pedang di kalangan umatku, maka tidak akan lagi terangkat selama-lamanya sampai hari kiamat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innaha satakunu fitanun ala thamma takunu fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal mashi, wal mashi fiha khairu minas sa'i ilayya. Ala idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibil falyulhiq bi ibilihi wa man kana lahu ghanam falyulhiq bi ghanamihi wa man kana lahu ardun falyulhiq bi ardihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul banyak fitnah, kemudian setelah itu akan muncul satu fitnah. Di zaman itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Berjalan maknanya adalah menghampiri fitnah itu, melibatkan diri ke dalam fitnah walaupun tidak terlalu jauh. Tapi orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ingat, apabila fitnah ini terjadi, siapa orang yang memiliki unta, hendaklah dia mengikuti untanya. Dia lebih baik mengembalakan untanya. Siapa yang memiliki kambing, hendaklah dia mengikuti kambingnya. Gembalakan kambingnya ke tempat-tempat sepi. Siapa orang yang memiliki tanah, hendaklah dia menggarap saja tanahnya. Menunjukkan cari kesibukan untuk menghindari fitnah tersebut. Faqala rajulun, bertanyalah seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibl wala ghanam wala ard?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang enggak punya unta, enggak punya kambing, enggak punya tanah? Mau ngikutin siapa gitu ya? Ayam juga enggak punya, lagi pula ayam makan tidak digembalakan biasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'midu ila sayfihi fayadqu ala haddihi bihajar. Thumma liyanju in istata'in najah. Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu." Kata Nabi SAW, orang tadi hendaklah mengambil pedangnya, Lalu dia pukulkan bagian tajam dari pedangnya itu ke batu yang keras agar menjadi tumpul rusak ataupun patah. Kemudian dia menyelamatkan diri agar tidak menyakiti apalagi membunuh sesama muslim. Ingat, ketika fitnah merajalela, terjadi debat kusir termasuk di media sosial, apalagi kalau ketemu langsung kopi darat, bisa berantem itu. Ada orang yang berantem karena debat kusir? Iya, ada. Kalau dia mampu, maka dia menyelamatkan diri. Allahumma ya Allah, apakah aku telah menyampaikan apa aku telah menyampaikan? Ya. Kemudian itulah yang menjadi advis dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya ketika fitnah itu terjadi. Lebih baik hindari fitnah sekalipun kita harus menggarap sesuatu yang sifatnya duniawi. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, al-muradu bi kasri sayf haqiqatun ala zahiril hadis liyasudda ala nafsihi baba hadzal qital. Kata beliau, yang dimaksud dengan menghancurkan pedangnya adalah dengan makna yang hakiki berdasarkan zahir hadis ini, agar apa? Mencegah dirinya membuka pintu peperangan, agar tercegah, agar dia mampu menutup dirinya menuju ke pintu peperangan. Kedua, wahwal majaz. Ini majazi. Majazi itu kata-kata kiasan yang dimaksud dengan menghancurkan pedang adalah tarkul qital. Dia menghindari peperangan. Pedangnya mungkin gak dihancurkan, gak dirusak, tapi itu ungkapan dari apa? Dari menghindari peperangan. Seperti istilah petinju gantung sarung, padahal sarung tinjunya gak digantung, tapi disimpan di bawah. Seperti gantung raket bagi orang yang tukang badminton, padahal gak digantung, dijual. Tapi istilah gantung raket itu maknanya berhenti dari main badminton tersebut, ya. Nah, itu termasuk diantara yang akan terjadi menjelang hari kiamat nanti. Sekarang sudah 10:30 ya? Setengah 10. Oh, 10:30. Salah hitung. Ketiga, di antara cara untuk menghindari fitnah tersebut adalah hifdzul lisan anil haudhi fiha. Menjaga lisan dari berbicara tentang apa yang menjadi sumber fitnah. Kalau sekarang menjaga jempol. Jangan sampai melibatkan diri ke dalam fitnah yang sedang terjadi. Karena menggunakan jempol di media sosial itu bisa mempertajam perbedaan, memporak-porandakan persatuan yang selama ini terjadi. Karena jempol rusak, dan perbedaan akan semakin tajam kalau kita melibatkan diri dalam hal itu. Nabi SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yara fiha ba'san wa yahwi biha fi nari jahannam 70 qarifa. Orang sering menganggap enteng terhadap ucapan atau tindakannya selama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, dimurkai, tapi dia menganggapnya tidak apa-apa. Menganggap ucapan itu enteng ringan, gak akan jadi masalah, tapi besar dampaknya. Fayahwi biha fi nari jahannam. dia terjerumus dengan kata-katanya sendiri ke dalam neraka Jahannam selama 70 musim atau 70 tahun. Ini maknanya selama-lamanya sebenarnya. Jadi seringkali orang menganggap kata-kata yang dikeluarkannya adalah kata-kata yang biasa, tapi dampaknya dahsyat, mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Sekarang bukan sekedar kata-kata yang lebih berbahaya, tapi status dan komen di media sosial, di Facebook, di grup-grup ya, WA, BBM dan seterusnya, termasuk di Instagram, di LINE, di semua media sosial. Dia hanya menulis status ringkas, tapi dampaknya bisa membuat orang-orang saling menghujat satu sama lain. Bukan hanya menghujat kita yang membuat status, tapi antar kawan kita yang lain. Sebab mungkin kita ada yang membela, kemudian berbenturanlah pembela kita dengan penentang kita. Ada lover, ada hater. Kita punya banyak lover, punya banyak hater. Si lover dan si hater berantem, kitanya love. Kitanya sudah love, mereka masih berantem terus. Ini berbahaya ya. Oleh karena itu Nabi selalu menekankan pentingnya memelihara lisan di zaman fitnah. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Bainama nahnu haula Rasul alaihi salatu wasalam id dzakara al-fitnah, faqala idza ra'aytumun nas, ya, qad marajat uhudahum, qad murijat uhudahum wa huffat amanatuhum." Wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabihi qal fa qumtu ilayhi fa qultu kayfa af'alu illa dhalik ja'alani Allahu fida'ak qal ilzam baitak wa amlik 'alaysa lisanak wa khudh bima ta'rifu wa da' ma tunkiru wa 'alayka bi amrin bi amri khasati nafsik wada' angka amrul amah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin As, ketika kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menceritakan tentang fitnah. Beliau berkata, apabila kalian melihat orang-orang sudah melanggar janji-janji mereka, sudah menganggap enteng terhadap amanah-amanah mereka, diabaikan, dikhianati tapi enggak merasa bersalah, melanggar janji tapi tidak merasa sebagai sebuah kesalahan, wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini nih, sambil wasyabbaka baina asabi, sambil mentasbik antara jari-jarinya. Mentasbik itu yaitu begini, nah susah neranginnya, begini mentasbik. Jadi jari kanan kita dengan jari kiri kita itu disatukan, dibeginikan, ini namanya tasbik. Lalu aku berdiri bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus aku lakukan di zaman seperti itu? Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan bagimu, hai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, tetaplah kamu tinggal di rumahmu, jangan keluar. Sebab kalau keluar berarti terlibat ya. Sekarang, zaman sekarang walaupun tidak keluar bisa terlibat enggak? Bisa, ada medsos, ada itu. Udah, tutup saja sudah. Akun medsos kita sudah ditutup. Atau jangan dibuka-buka, ya. Kuota internet sudah, hanguskan saja, habiskan. Wi-Fi matikan. Wa amlik alisa lisanak, jaga tuh mulutmu. Sekarang jaga jempolmu. Wa khudh bima ta'rifu wa da' ma tunkiru, ambil apa yang kamu anggap ma'ruf dan tinggalkan apa yang kamu anggap mungkar. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, kamu wajib hanya ngurus dirimu, urusan dirimu sendiri. Wa da' anka amral 'amah, tinggalkan olehmu urusan banyak orang. Udah jangan ikut ngurus urusan mereka, tinggalkan, udah urus urusan diri kita sendiri. Itu advis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di zaman fitnah yang demikian merajalela. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an pernah memberikan wasiat kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in. Iyyaka wal fitan. Fawallahi ma sakhasa minha ahadun illa nasafat sukama yansifu sailud daman. Innaha musbihatun muqbilah hatta yaqulal jahil hadhihi tusbilah muqbilah wa tatabayyanu mudbirah. Fa idza ra'aytumuha fajtami'u fi buyutikum waqsiru suyufakum waqatti'u awtarakum waghattu wujuhakum. Apa yang beliau sampaikan sama dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, iyyaka wal fitan, hindari oleh kamu fitnah, jauhi oleh kamu fitnah-fitnah, ya. La yaskhasu laha ahadun, jangan sampai seorang pun terlibat tuh ke sana. Maka demi Allah, tidak ada seorang pun yang terlibat ke dalam fitnah tersebut kecuali dia akan tenggelam seperti tenggelamnya benda di sebuah arus air, ya. Nah, innaha disebut, sesungguhnya fitnah itu terlihat sebagai sebuah keuntungan atau kemajuan, sebagai sesuatu yang dianggap baik, sampai-sampai orang jahil berkata ini adalah depan padahal belakang, ini adalah kemajuan padahal ada kemunduran. Terbalik tuh prediksi orang, terbalik dari perkiraan dia. Kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan prediksi dia. Maka apabila kalian melihat hal itu sudah terjadi, berkumpullah kalian di rumah-rumah kalian, jangan keluar, jangan melibatkan diri dalam fitnah, dan patahkan pedang-pedang kalian, putuskan tali-tali busur kalian, dan tutuplah wajah-wajah kalian. Dan ini maknanya jangan melibatkan diri ke dalam fitnah tersebut. Siapa yang melibatkan diri, dia akan terbawa arus fitnah tersebut. Ini diantara beberapa kiat menghadapi fitnah akhir zaman yang tadi dijelaskan terjadi, ya. Dan banyak lagi beberapa jenis fitnah yang lainnya. Waktu untuk pembahasan masalah ini sudah lewat. Sekarang sudah hampir jam 10. Kita cukupkan pembahasan tentang fenomena akhir zaman ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Kalau ada di antara ikhwan di sini yang mau bertanya, dipersilakan. Saya akan bacakan dahulu pertanyaan melalui streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya ikut berapa WA grup? Grup teman kerja, sekolah, kajian, dan lain-lain. Dan lain-lainnya lebih banyak tuh. Saat ini hampir semua grup isinya adalah membicarakan seseorang. Di sini disebut tapi nggak saya baca. dan fitnah kepada pemerintah dari pagi hingga malam setiap hari, itu saja pembicaranya. Bahkan saya sebagai admin beberapa grup WA kewalahan karena member grup WA sudah susah dikendalikan, termasuk perpecahan juga terjadi hampir di semua grup. Bagaimana baiknya? Tutup saja sudah. Lihat, itu lebih banyak maslahat atau madharat. Ini rahasia ya, jangan diberitahukan ke orang. Saya juga banyak ikut grup. Tapi enggak, ada yang menjadi adminnya, saya ada. Ada sebagian grup yang manfaat besar. Isinya ilmu. Ada membahas masalah aktual, ada, tapi dari segi ilmu. Grup tersebut manfaat. Namanya grup Multaqad Du'at. Khusus para da'i, antum gak bisa masuk. Ustaz Syukran masuk tuh. Ustaz Isnan masuk. Tapi saya terus terang jarang, bahkan boleh dikatakan gak pernah nulis, gak pernah terlibat. Hanya istifadah, oh ini ada penjelasan begini, begini, begini. Ada yang nanya, jawabannya begini, istifadah. Gak live kalau itu, karena apa? Manfaat. Ada lagi grup ustad lain, isinya campur aduk, semua ustad ada, gado-gado di sana. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pemahaman manhajnya berbeda, berantem, live sudah. Karena apa? Begitu kita masuk meluruskan apa yang menurut kita bengkok, ada yang ngebantah lagi dengan syubhat yang lebih dahsyat. Ini gak ada akhirnya nanti. Padahal kewajiban kita di luar itu sangat banyak. Waktu untuk membacanya saja, begitu umpama kita ngaji begini 2 jam, begitu grup dibuka udah ribuan itu yang masuk. Macanya juga malas. Apalagi kalau ada sesuatu yang harus kita luruskan, bisa panjang, bisa polemik yang berkepanjangan, left, kalau gak ada manfaat ya. Nah, terlebih tadi disebutkan di dalam pertanyaan ini, banyak terjadi perpecahan. Kalau itu banyak mengundang madarat, lebih baik ditutup saja dan di luar tanggung jawab kita sebagai admin. Karena kita sudah tutup, bagi yang mau berlanjut silakan bikin grup lain. Tapi ini grup tanggung jawab saya yang bikin, saya yang harus menutup dan membubarkannya. Paling begitu. Kalau hanya dia left, adminnya di over ke yang lain, masih berlangsung itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya Asis Aryadi, penanya dari pertanyaan kedua terakhir tadi. Penanya dari pertanyaan kedua terakhir tadi. Tadi teh yang mana, kan belum ada pertanyaan dari Sabtu. Tapi ini jam 9.41. 9.41 yang tadi mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, oh iya, ini yang malam, ini yang terbaru. Ustaz mau tanya, apa yang paling prioritas yang harus dipelajari untuk mengatasi kebodohan ini? Oh udah tadi malam. Oh ini, apakah budak yang digauli itu harus beragama Islam? Kayaknya mau nyari nih. Iya. Budak harus beragama Islam. Kalau budak tidak bisa dipilih agamanya. Karena ketika perang dia kafir, ketika dia tertawan dia masih dalam keadaan kafir. lalu jadi budak kita. Agamanya pasti bukan Islam. Dia bukan Muslim. Jadi tidak memandang apa agamanya, maka statusnya halal bagi tuannya. Kalau itu wanita ya. Oleh karena itulah maka dibolehkan. Sebenarnya pertanyaan ini gak perlu dipertanyakan karena gak bisa diamalkan ya. Dari yang hadir ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada titipan pertanyaan masalah orang Muslim yang memilih orang non kafir dan membelanya. Sudah dikasih hujah gitu, tapi dia tetap membela, memilih orang kafir sebagai pemimpin. Terus ketika meninggal, apakah kita tetap wajib mensolatkan atau kita tinggalkan? Baik, ada pertanyaan. Haramnya memilih pemimpin kafir. Sudah gamblang, sudah jelas berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Lalu ada orang yang kekeh dengan alasan yang didasarkan pada logika. Ayat tidak dipakai, hadis tidak dipakai, logika dia yang dipakai. Ini bagaimana, nanti akan ada materi khusus malam itu, malam nanti ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu kafir atau tidak? Dan kalau dia sholat, kalau dia mati, apakah harus sholatkan atau tidak? Taib. Pertama, tergantung. Kalau dia di dalam pernyataannya, baik omongannya atau status di media sosial, mengatakan kata-kata kekufuran. Seperti umpamanya Quran gak bisa dipakai di zaman sekarang di kasus ini, umpamanya menolak Al-Quran, apalagi menyatakan Quran ini sumber bencana, ada yang mengatakan begitu ya, apalagi menyatakan Al-Quran adalah sumber bencana, Allah menyatakan Al-Quran itu sumber segala kebaikan, dia menyatakan sumber segala bencana, ya hujah sudah masuk. Dia meyakini kekeliruannya, tapi tetap dia lakukan karena duniawi. Dia ngomong begitu tuh dibayar. Semakin ngaco ngomongnya, semakin gede bayarannya. Karena tugasnya begitu. Dia kufur, murtad. Karena berdasarkan ilmu, dia keluar dari Islam. Karena apa? Karena sudah ingkar terhadap Al-Quran. Bahkan mengatakan Al-Quran dengan kata-kata buruk, disebut sebagai sumber bencana. Dia tahu itu salah, dia tahu itu keliru, tapi dia sengaja melakukannya karena kepentingan dunia. Maka dia murtad dan kufur. Adapun kalau dia melakukan itu karena takwil yang keliru, takwil yang salah. Dia meyakini kebenaran dari takwilnya. Lalu kesimpulan dari takwilnya salah. Seperti umpamanya dia meyakini bolehnya memilih pemimpin kafir. Ayat-ayatnya dia yakini sebagai sebuah kebenaran, tapi dia takwil kepada makna lain. Lalu keliru, maka dia tidak kafir karena salah takwil. Ada nggak di zaman para sahabat yang salah takwil? Ada. Seorang Muslim yang multazim, dia sholatnya rajin semuanya, tapi dia mabuk. Oleh Umar ditangkap dan mau dihukum cambuk. Dia berhujjah. Karena apa? Karena bagi dia halal. Karena apa? Salah dalam memahami ayat. Tidak ada madarat bagi kamu kalau kamu sudah memperoleh hidayah dari Allah. Dia mentakwil ayatnya dengan penakwilan yang keliru, yang salah, yang kemudian mengakibatkan dia melakukan dosa mabuk. Dia menghalalkan mabuk bukan karena mengingkari ayat atau menentang ayat, tapi salah takwil terhadap sebuah ayat. Lalu diluruskan oleh Umar, bukan itu maknanya. Setelah itu dia tobat karena salah faham. Maka dia tidak kafir walaupun menghalalkan apa yang haram. Hukum asal menghalalkan apa yang haram bisa kufur, tapi kalau itu dilakukan karena kesalahan dalam memahami sebuah ayat, karena kebodohan, maka tidak lantas divonis kafir. Dia hanya tuh cukup bertobat tanpa bersyahadat terlebih dahulu. Jadi orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, kalau alasannya karena menentang ayat, tidak percaya kepada ayat, dia bisa kufur dengan ucapannya, dengan sikapnya, dan kalau kufur ketika sholat tidak boleh ketika mati tidak boleh disolatkan. Tapi kalau umpamanya dia, ya sekali lagi, salah takwil, dia meyakini ayat, ayat itu benar, tapi maknanya begini, begini, dan begini, maka dia fasik. Dia terjerumus ke dalam dosa besar, tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Kalau dia jadi imam, kita masih sah bermakmum di belakangnya, walaupun tidak afdol. Kalau dia mati, ya kita sholatkan, kita mintakan ampunan dan rahmat, dan kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya. Adapun nanti orang-orang yang salah faham tentang ayat itu, kita bahasnya nanti malam ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Dari ibu-ibu, gak ada mic ya di ibu-ibu. Silakan bapak-bapak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada benar kita terhadap pemimpin muslim, apa bisa diterapkan kepada pemimpin kafir? Adab kita kepada pemimpin kafir, apakah bisa kita terapkan seperti adab-adab kepada pemimpin muslim? Dalam beberapa hal, ya. Seperti mendoakan hidayah bagi mereka, ya. Terus mentaati beberapa peraturan yang tidak bertolak belakang dengan syariat, ya. Untuk kemaslahatan kita. Gak boleh umpamanya kita lampu merah ini bikinan orang kafir, tabrak sudah. Ya kita madarat, bisa tabrakan dan kita bisa ditahan, bisa didenda gede, bahkan bisa dipenjara kalau bisa sampai menimbulkan korban kematian. Ya. Dalam perkara-perkara yang dianggap baik, tidak bertolak belakang dengan syariat, taati. Dalam hal mendoakan kebaikan, ya, dan kebaikan yang harus kita doakan bagi pemimpin kafir adalah hidayah agar mereka ini masuk Islam. Wallahu a'lam. Kalau misalnya di demo boleh nggak pemimpin kafir? Nggak boleh. Mau muslim mau kafir tidak boleh. Bukan siapa pemimpinnya, tapi ininya nih caranya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kajian Ustaz tadi, kalau kita diam saja, ditakutkan kebatilan akan merajalela. Bukankah sebaiknya kita berbuat sesuatu seperti semut di kisah Nabi Ibrahim? Iya, hukum asal kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kan adalah rubah dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Ayat juga wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khasha. Takutlah kamu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Ini juga suruhan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Hukum asal kemungkaran wajib diingkari, wajib dicegah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dalam beramar ma'ruf nahi munkar ada kaidah, ada adab. Dan ini jelas yang diantara oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyatakan tingkatan amar ma'ruf nahi munkar ada 4. Yang pertama, mengganti kemungkaran dengan yang ma'ruf. Dan itu yang disyariatkan. Kedua, meminimalisir kemungkaran bila tidak mampu dihilangkan seluruhnya. Ini juga disyariatkan. Minimal mengurangi kalau tidak bisa dihilangkan semuanya. Ketiga, ini mahalul khilaf bainal ulama. Ketiga, mengganti kemungkaran dengan kemungkaran lain yang sejenis. Seperti umpamanya ada tempat prostitusi di daerah kita. Kita ingkari, daripada prostitusi lebih baik mabuk-mabukan aja. Sejenis ya. Para ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Dan ini ada rinciannya. Dan terakhir, mengganti kemungkaran yang ada dengan kemungkaran lain yang lebih besar. Ini sepakat ulama haram. Jadi kalau sebuah kemungkaran kita ingkari, kita cegah, kemungkaran itu hilang sama sekali, itu bagus. Atau berkurang, itu juga bagus. Tapi ada kalanya ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini terlarang. Ini ada kasus, saya tanya, saya ingin tahu jawabannya. Kalau ada orang perokok, kita tahu haramnya rokok, lalu rokoknya jatuh satu bungkus, orang itu tidak tahu dan kita tahu. Ada berapa opsi? Kita beritahu, mas-mas itu rokoknya jatuh. Opsi pertama. Kedua, kita biarkan saja, lalu kita injek, kita buang. Karena haram kan? Sikap kita yang pertama, yang kedua? Pertama, kedua. Kedua kebanyakan ya. Kalau saya yang pertama, saya beritahu, mas itu rokoknya tuh, kasihkan lagi. Apa? Mau dinasihati mau tidak, pokoknya itulah ya. Apa alasannya? Ini pernah teralami oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau melihat ada seorang pemuda jatuh di ini. Ini mas rokoknya jatuh, dikasih. Murid-muridnya kaget dan bertanya, itu kan rokok haram, kenapa dikasih? Bukankah itu masuk dalam ta'awun alal ithmi wal udwan, ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Maksudnya biarkannya dibuang, diinjek gitu. Dijawab, kalau kita buang, kita injek, apakah dia akan berhenti merokok? Tidak. Apa yang akan dia lakukan? Dia membeli yang baru. Dari mana uangnya? Mungkin uangnya diambil dari jatah belanja untuk istri dan anaknya. Yang harusnya istri anaknya makannya sama daging, karena diambil untuk beli rokok jadi sama tempe. Jadi madorotnya untuk siapa? Anak dan istrinya. Dijamin orang itu gak akan berhenti merokok dengan hanya jatuh ya. Karena pasti udah kecanduan begitu mah, rokok nomor satu, lebih baik gak makan daripada gak ngerokok katanya. Jadi madarat untuk anak dan istrinya. Tapi kalau kita beritahu, kita meminimal, dan itu tadi kemungkaran, mengurangi jatah belanja untuk anak istri adalah sebuah keburukan. Kita menghindari terjadinya keburukan tersebut. Makanya kita kasih tahu, mas itu rokoknya, maka dia tetap merokok, tapi jatah anak istrinya yang harusnya dengan daging tetap terpenuhi. Kalau kita buang, dia akan tetap merokok, ya akan beli lagi. Yang madarat adalah anak dan istrinya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi jawaban yang benar yang pertama tadi. Kebanyakan kita isihannya salah ya. Wah, haram injak. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, seperti tadi, kalau ada orang kapan? Pertemuan pertama Syekhul Islam dengan Murid pun jadi antar Imam Ibnu Qayyim. Sedang berjalan ada tentara Mongol yang sedang mabuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahai Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk ini? Da'auhum, biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kalau mereka enggak mabuk, mereka akan lebih dari itu. Mereka akan merampok, membunuh, memperkosa. Mabuk mereka berarti istirahat dari kezoliman yang lebih besar. Mabuk mereka lebih baik daripada sadar. Kalau sadar mengganggu banyak orang. Kita lihat kemungkaran saat itu tidak dicegah. Dibiarkan dalam rangka apa? Menghindari kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu, di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ada kaidah. Tapi hukum asal, kemungkaran memang wajib dicegah sesuai kemampuan kita dengan syarat cara kita mencegah itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu, sob. Ustaz, bagaimana kalau suami hobi mengikuti berita? Bukankah berita itu banyak fitnahnya? Ya. Bagaimana kalau suami hobinya mengikuti berita? Ini curhat ini. Laporan dari Ahwat. Ustaz, tolong bapak-bapak di sini. Hobinya itu nyetel TV, buka internet, mengikuti berita. Istrinya dicuekin. Itu mungkin curhatan. Iya, pertama, maslahat atau madarat bagi setiap orang itu berbeda. Kadang ada orang yang memang pekerjaannya demikian. Seperti siapa? Seperti para diplomat dan para pejabat. Dia butuh masukan informasi sebagai bahan untuk membuat sebuah keputusan. Ya, bagi dia itu manfaat untuk pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap berita itu selain informasi semata-mata, lalu menimbulkan madarat bagi dirinya, maka ya jangan, gitu ya. Nah, kadang ada nggak berita tersebut punya manfaat bagi orang yang tidak berkepentingan? Iya, umpamanya ada kabar akan ada demo, nanti akan macet di mana-mana. Oh, kalau begitu kita batalkan kepergian kita. Manfaat nggak? Ya, manfaat, gitu ya. Manfaat. Oh, sebentar lagi ada rasmani. Kalau enggak segera diambil, bisa apa? Bisa hilang, bisa kesulitan kita. Pas kita butuh uang, mengambil di bank, habis semuanya. Enggak bisa belanja kita. Ah, ini penting apa ya tidak? Penting, sebelum ras terjadi, kita ambil duluan. Sebagai persiapan menghadapi krisis keuangan beberapa saat yang akan datang, gitu ya. Pas orang-orang sudah kesulitan uang, bank-bank juga sudah ludes semuanya, uangnya gak bisa ngambil di ATM semua kosong, ke kantornya semuanya sepi kalau labur, gitu ya. Gak bisa belanja apa-apa lagi kita, ATM juga gak berlaku, gak bisa digesek. Pas digesek teh blank, tidak ada apa-apanya, PIN gak berlaku lagi umpamanya. Ah, untuk mengantisipasi hal itu, kita ambil dulu sekarang semuanya. Kita yang memulai ras tadi sebelum yang lain-lain. Itu manfaat gak? Ya, kadang ada manfaatnya ya. Jadi tergantung sejauh mana ada manfaat dalam kehidupan kita, termasuk dalam dakwah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bisa dicegah secara total, tidak bisa juga didukung. Ayo Pak, nonton berita lah kayak orang gitu. Ngaji aja terus, kapan nonton beritanya? Jangan begitu juga ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ustaz, bila ada pemimpin negara mengatakan bahwa dia benci sama Islam, apakah kita masih boleh memimpin negara itu? Atau masih boleh tinggal di sana? Kalau suatu negara menyatakan benci kepada Islam, ya dia kafir pasti ya. Walaupun dia muslim tadinya, perkataan itu sudah menjadi alasan dia murtad dari Islam. Orang yang berkata gitu pasti kafir. Bagaimana hukum berangkat ke negara tersebut? Hukum asal haram, tidak boleh, ini hukum asal. Pergi ke negara-negara kafir, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh. Kecuali pertama, ada misi dakwah ke mereka. Kita ke sana untuk mendakwahi, untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang Islam, untuk memperkuat ilmu keyakinan orang-orang Islam yang ada di sana yang tidak bisa keluar. Kita dakwahi ya, untuk memberikan pencerahan, penjelasan tentang aspek fikih bagi orang-orang yang hidup di negara-negara kafir. Maka pertama boleh. Contoh lain umpamanya berobat yang tidak ada di negara Islam, satu-satunya di sana. Kalau ada umpamanya ya, boleh juga. Ketiga umpamanya untuk mempelajari suatu ilmu, ilmu dunia pasti, gak mungkin ilmu agama. Tapi ilmu dunia ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang kalau tidak, kaum muslimin terjajah terus. Dan tidak ada ilmu itu di negara muslim, satu-satunya di negara kafir pembenci Islam tersebut. Dan kita bisa masuk ke sana untuk belajar, maka dibolehkan. Tapi ada syarat. Pertama, syarat orang tersebut memiliki keimanan yang cukup untuk bisa menolak syubhat dan syahwat yang ada di sana. Di sana itu kan pergaulan super bebas ya. Kalau iman kurang kuat, bisa terjerumus ke dalam maksiat. Kedua juga, ilmu agama yang cukup. Cukup untuk apa? Pertama, cukup untuk menolak seluruh syubhat yang akan kita temui. Kita akan berinteraksi dengan orang-orang kafir di sana. Akan menerima banyak pertanyaan dari mereka tentang agama kita. Saya pernah mendapatkan satu pertanyaan. Waktu itu di Berlin. Ada seorang pemuda Indonesia Muslim bertanya, "Ustaz, saya debat dengan ateis dan saya kalah." Tentang apa? Tentang syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi bahwa tiada sembahan selain Allah. Kata kawan saya yang mempelajari ilmu hukum, kalian menyaksikan sesuatu yang tidak kalian lihat. Tidak terjangkau oleh panca indera. Dalam ilmu hukum itu saksi palsu bisa dipidana tuh. Jadi orang Islam semuanya harus dipidana menurut kacamata ilmu hukum yang saya pelajari, karena menjadi saksi palsu, menyaksikan sesuatu yang tidak dilihat, tidak didengar, tidak diraba, tidak terjangkau oleh panca indera, yaitu yang disebut Allah dalam syahadat. Gitu Ustaz, kata dia. Terus jawaban kamu gimana? Gak bisa jawab. Terus murtad gak? Enggak, saya yakin Islam masih benar. Masih benar. Jawabannya gimana? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ilmu kurang terkena syubhat. Iya ya. Nanti bisa murtad karena hal tersebut, gitu kan? Maka wajib memiliki apa? Ilmu yang cukup untuk bisa menolak syubhat-syubhat tadi. Iman yang kuat untuk menolak syahwat. Ilmu yang cukup untuk menolak syubhat. Yang kedua, ilmu fiqih. Bagaimana sholat di negeri kafir yang tidak ada masjid, kita tidak tahu arah kiblat mana, nanya ke orang-orang gak peduli apa kiblatnya, gitu kata orang-orang ya. Bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya, wudu gak bisa di sembarang tempat di sana. Nah, termasuk bagaimana kalau kita berkunjung ke kawan yang kafir lalu disuguhi, boleh gak dimakan? Kalau disuguhinya minuman keras, daging babi, jelas akan kita tolak. Bagaimana kalau disuguhi kopi teh, buah-buahan, sayur-sayuran yang halal, boleh gak dimakan? Orang-orang awam menyatakan boleh, karena apa? Gak ada yang unsur yang haramnya, kan gitu ya. Kita tanyakan bagaimana dengan wadahnya. Wadahnya pasti pernah dipakai yang haram, boleh gak? Dan ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang tinggal di negeri yang mayoritas Ahlul Kitab Nasrani. Dia tanya, ya Rasulullah, boleh gak saya memakan dan minum di wadah-wadah mereka, piring-piring mereka? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kecuali pertama, tidak ada wadah lain. Yang kedua, kamu harus cuci dengan diri kamu sendiri. Jangan dibiarkan dicuci oleh orang kafir. Dua itu syaratnya. Bagaimana menjawab syubhat tadi, bahwa kalian menyaksikan Allah yang tidak dilihat? Kita harus jawab, yang kita saksikan bukan zat Allah. Zat Allah gak bisa disaksikan. Coba perhatikan syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Yang kita saksikanlah keesaan Allah, bukan zat Allah. Itu pertama. Kedua, asyhadah atau persaksian adalah persaksian menurut disiplin ilmu tauhid, bukan ilmu hukum umum. Dan itu akan berbeda, saksi menurut ajaran Islam dengan saksi menurut ilmu hukum akan berbeda maknanya, walaupun sama-sama istilahnya saksi. Betapa banyak istilah yang sama diterapkan kepada bidang yang berbeda, berbeda pula maknanya dan hakikatnya. Seperti sendok, istilah sendok ada di bidang kuliner untuk makan, ada di bidang bangunan sendok tembok, ya, ada di bidang perbanan, tukang tambal ban, sendok ban, ya, ada sendok sepatu, ada sendok sepatu untuk memasukkan kaki ke sepatu biar nggak susah, ya. Semuanya sama-sama istilahnya sendok. Bagaimana fungsinya, bendanya, ukurannya, bahannya? Beda jauh. Sendok umpamanya kalau orang mau makan, terus nanya ke tukang, tolong pinjami saya sendok. Dikasih sendok tembok. Doer udah mulut. Ya. Demikian juga istilah saksi dalam ilmu akidah, dalam ilmu hukum beda maknanya, definisinya. Maka tidak boleh menggunakan istilah persaksian yang difahami oleh ilmu hukum untuk diterapkan di bidang akidah kita. Enggak sama. Asyhadah dalam terminologi syariat Islam atau ilmu tauhid adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang manusia menginformasikan apa yang dia ketahuinya, baik mimma sami'ahu, baik yang diketahuinya itu dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia telaah, lalu diinformasikan. Itu syahadah. Contoh umpamanya, saya berkunjung ke seorang kawan, ngobrol di ruang tamu. Ketika ngobrol, tercium bau durian. Aduh, duriannya si montong lagi. Saya gak lihat. Begitu saya pulang ke rumah, saya bilang ke istri saya, tadi di rumah si Fulan ada durian. Itu syahadah. Dari mana kamu tuh lihat? Makan ya? Enggak. Lihat? Enggak. Terus kok tahu? Nium. Dan itu khas, gak mungkin bau yang lain gitu kan. Itu persaksian gitu. Keesaan Allah kita informasikan, kita ikrarkan. Allah itu esa, satu-satunya sembahan yang hak. Dari mana kita tahu? Hasil menelaah. Menelaah Al-Quran dan Sunnah. Menelaah alam ini. Menelaah dengan berbagai macam cara penelaah, didapati satu keyakinan bahwa dunia ini pasti diciptakan oleh satu, dan ini satu-satunya yang berhak disembah, ya. Lalu saya ungkapkan, bahwa saya bersaksi Allah satu-satu sembahan yang hak. Dan ini sangat rasional. Orang yang mengingkari adanya Allah, orang itu berpikir tidak rasional. Sama aja dengan umpamanya begini, ini rumah gak ada pembuatnya tuh, tiba-tiba ada aja dengan sendirinya tuh sejak puluhan tahun yang lalu. Itu rasional gak? Gak rasional. Sehingga ada sebuah perdebatan antara orang-orang ateis di sebuah komunitas nelayan dengan para ulama. Yuk kita buktikan, kita perdebatkan Allah itu ada atau tidak. Kalau orang ateis gampang, nanti sok buktikan Allah itu ada, mana buktinya, kan gampang gitu nanti. Hayu dipenuhi tantangan itu. Di mana? Di sebuah pantai. Jam sudah ditentukan, waktunya ditentukan, harinya ditentukan. Pas hari H orang berkumpul. Orang ateis sudah santai aja, sebab satu pertanyaan, sok bagaimana membuktikan adanya Allah. Gampang sudah, pasti gak bisa dijawab ya. Pada waktunya ulama tersebut belum hadir. Oh, gak berani dia. Setelah telat sekian jam baru datang. Dari mana kamu? Saya melihat kejadian yang aneh, yang kalian pasti gak akan percaya. Gimana kejadian aneh? Saya melihat ada batang pohon yang tumbang sendiri, kemudian batang pohonnya terbelah-belah sendiri dan membuat perahu sendiri, kemudian muatan-muatannya datang sendiri, terus berlayar ke pulau lain tanpa ada yang menakodainya dan sampai dengan selamat. Kata mereka, bohong, mustahil. Masa ada pohon tumbang sendiri, perahu jadi sendiri, berlayar sendiri tanpa nakoda? Gak masuk akal, gak rasional. Dijawab, kalau perahu saja yang kecil ada dengan sendirinya sudah gak rasional, gak masuk akal, apalagi alam jagat raya yang lebih luas, lebih kompleks, lebih ruwet. Gak mungkin ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur. Ini lebih tidak rasional lagi. Kalian sudah menyatakan gak logis, gak rasional, gak masuk akal. Hanya sebuah benda kecil namanya perahu dibanding alam ini tuh kecil gitu, gak masuk akal. Apalagi alam jagat raya ini ya. Lebih tidak masuk akal lagi. Kita pergi ke hutan, di tengah hutan ada rumah bagus, bersih, taman-taman yang indah dan tertata. Orang mengatakan itu ada dengan sendirinya. Gak ada yang bangun, gak ada yang ngurus, tapi rapih, bersih. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Padahal rumah kecil di tengah hutan, apalagi alam jagat raya ini ya. Maka secara logika, orang yang mengingkari adanya pencipta ini, orang itu gak berpikir secara logis, gak rasional. Sama dengan tidak rasionalnya orang yang mengatakan rumah itu ada dengan sendirinya, tanpa dibuat, tanpa diurus, tapi rapih, mustahil ya. Jadi wajib memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menolak syubhat dan bisa mengetahui solusi fikih yang kita alami sehari-hari. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Ada? Ada dari penanya lewat WA. AWW Ustaz. Itu gak perlu dijawab karena bukan salam dan gak dapat pahala. Tulis yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan hanya AWW. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyaknya fenomena bencong atau kebencong-bencongan di TV-TV juga, apakah termasuk salah satu tanda akhir zaman? Iya, pertama kebencong-bencongan sesuatu yang diharamkan, tasyabuh. Tasyabuh itu laki-laki menyerupai wanita dalam hal bersikap, dalam hal berbicara, sekalipun sekedar main-main, maka tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Itu yang pertama. Dan itu terlarang. Kedua, kebencong-bencongan bisa menyeret pelakunya kepada liwato. Apa liwato? LGBT. Pertama, dia akan menyukai sesama jenis dan disukai sesama jenis. Yang kedua, bisa saja berdampak pada transgender nanti, ya. Lalu minta dioperasi, berganti kelamin. Dan kasus seperti itu ada, yang seperti itu merubah kodrat ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah pelanggaran yang lebih besar lagi dosanya daripada yang awal tadi. Tapi berawal dari kebencong-bencongan tadi, maka haram, tidak boleh, ya. Apakah itu termasuk di antara salah satu tanda kiamat? Ya, itu termasuk salah satu tanda kiamat, masuk dalam kategori fitnah wanita atau fitnah syahwat secara umum, ya. Secara umum saja. Ya, cukup sampai di sini saja. Sudah 10:30, jam lagi kita harus melakukan sholat Jumat, dan kita harus persiapan dulu sebelumnya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.